Jadi perlu kita ketahui bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya menciptakan bintang di antaranya adalah sebagai alat untuk melempar syaitan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan yang perlu kita pahami di sini, bintang yang dijadikan sebagai alat untuk melempar syaitan yang mencuri berita dari atas langit adalah bukan zat bintangnya itu sendiri. Karena tentunya bintang dibandingkan syaitan yang mencuri berita di atas langit tersebut, yang tentunya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bintang. Bintang itu adalah suatu benda yang sangat besar. Akan tetapi maknanya di sini adalah yang melempar syaitan tersebut adalah sesuatu yang terpisah atau sesuatu yang merupakan bagian dari bintang tersebut atau api yang ada pada bintang tersebut. Jadi bukan bintangnya, tapi api yang ada pada bintang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Jin ayat 9, Allah taala berfirman, "Wa anna kunna naqulu minha maqa'ida lis-sam'i." Di perkataan Jin, ya. Dan bahwasanya kami dahulu mendapati tempat-tempat duduk, memiliki tempat-tempat duduk untuk mendengar dahulu. Faman yastami'u ana, dan barang siapa yang sekarang mencoba untuk mendengar, mencuri berita, yaitu dalam syihabar rasada, maka dia akan mendapatkan syihabar rasada, panah api yang mengintai. Jadi panah api yang dia merupakan bagian dari bintang. Panah api inilah yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada syaitan yang mencoba mencuri berita dari atas langit. Kemudian kaum itu maka pun berkata, yaitu Husain bin Imran mengatakan, "Ana." Ya, saya bagaimana? Tsumma qultu, kemudian beliau mengatakan, "Awal ini lamakun fi sholat." Ai makna dari perkataan Husain ini, "Awal ini lamakun fi sholat," ai aqqan anni lamakun fi sholat. Tapi saya bangun malam tersebut, ya benar-benar saya bukannya untuk sholat, bukan. Perkataan Husain bin Imran ini beliau ucapkan agar orang-orang tidak menyangka bahwasanya dirinya itu bangun malam untuk sholat malam, sehingga akhirnya dia dipuji atas suatu perbuatan yang dia tidak lakukan. Tatkala Husain mengatakan, saya semalam melihat bintang jatuh dalam artian adalah sihab panah api yang melempar syaitan tersebut, dan tapi saya bangun itu bukan dalam rangka saya ingin sholat, bukan. Saya tidak sholat pada malam itu. Yang dikatakan oleh Husain bin Imran ini, agar orang-orang hadirin yang mendengar pada saat itu tidak menyangka dirinya bangun malam untuk sholat, sehingga beliau dipuji dengan sesuatu yang beliau tidak lakukan. Maka hal ini menunjukkan akan waranya Husain bin Imran, akan waranya ulama-ulama, dan jauhnya mereka dari perbuatan riya, apalagi terkait dengan amalan yang memang dia tidak lakukan. Terkadang ada orang yang dia riya dengan suatu amalan, padahal amalan tersebut dia tidak lakukan. Seakan-akan orang mengira dia melakukan amalan tersebut, kemudian dia dipuji. Ini riya pangka warga tempat dua. Ya, beda dengan orang yang riya atas suatu amalan yang dia buat, dia perbuat, ya. Kemudian dia meniatkan dari amalan yang dia lakukan karena ingin mengharapkan pujian dari manusia. Maka ini hanya riya pangkat satu saja. Tapi kalau dia ingin dipuji atas suatu amalan yang sendiri tidak melakukannya, ya maka di dalamnya ada unsur kedustaan kepada orang lain. Jadi perkataan dan dijelaskan oleh Sesolusin di dalam kitabnya Al-Qolunfir, terkadang kan orang itu sok takut riya, saya bangun malam, tapi saya pada sholat saya sih. Ya, dia mengatakan seperti itu terkadang apa? Terkadang pengen dibilang wah ini orang pengen takut dia. Perkataan bisa dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin. Wa qala Utsaimin rahimahullah ta'ala laisa min babil mura'ah bal huwa min babil al-hasanat. Apa yang dilakukan oleh Utsaimin ini bukan karena dia pula. Ya kalau orang mengatakan saya bangun malam, saya bangun, saya semalam saya bangun karena saya ingin sholat. Ya, ini ada kemungkinan juga dia ada usuliannya. Tapi kalau dia mengatakan sebaliknya pun, kalau niatnya, ya dia mengatakan oh saya bangun semalam, bangun malam, tapi bukan untuk sholat. Tapi dalam hatinya dia ingin mengatakan, wah masuk kesimpulan. Ya, jauh sekali dari dunia. Ya, dia ingin manusia menganggap dirinya seperti itu. Maka ini pun termasuk dari dia pula. Karena meninggalkan amanah. Ya, takut dipuji oleh manusia. Seseorang yang meninggalkan amalan karena takut riya, maka itu pun termasuk dari riya. Oleh karena itu, harus dijelaskan oleh seseorang sini perkataan Husain yang di sini. Ya, saya bangun malam bukan karena saya ingin sholat. Ini bukanlah maksudnya beliau meninggalkan ketaatan karena takut riya. Memang keadaannya memang seperti itu. Memang beliau bangun malam pada saat itu bukan karena ingin sholat. Terkadang terkadang memainkan manusia terkala ingin melakukan suatu ibadah, ya terkala dia ingin melakukan suatu ibadah, siapa membisikinya, nanti kalau melakukan ibadah ini dia sama si bulan, nanti si bulan itu muji antum, nanti antum bisa lihat, sudah nggak usah ibadah aja dulu. Akhirnya orang tersebut apa tidak beribadah karena takut dipuji oleh manusia. Meninggalkan ibadah ya karena takut riya, maka dia bisa terjerumus ke dalam perbuatan riya. Kemudian beliau mengatakan walakinni lulitu, maknanya adalah sebab keadaan saya bangun pada malam tersebut adalah annani lulitu, dikarenakan aku tersengat. Al-Bitu Al-Lahu maknanya adalah Isobatul Dhatis Zamu Minal Aqar Wanaknika. Itu terkena binatang yang beracun, disengat oleh binatang yang beracun. Baik Al-Aqari, Al-Aqari itu adalah kala cingking. Apa yang semisalnya? Ya, Al-Lahu pakai kain. Ya, ini adalah yang apa maknanya adalah ada binatang yang dia berbisa yang menggigit diri kita. Ini namanya adalah al-alat yang mendapatkan kepada dia racun binatang, baik itu adalah kalajengking ataupun yang semisalnya. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata kepada Husain bin Abdurrahman, "Tolong senangkan, apa yang kamu lakukan? Tatkala kamu tersengat binatang yang berbisa, apa yang kamu lakukan?" Karena memang kebiasaan kalau seseorang itu tersengat binatang yang berbisa, tentunya dia akan melakukan sesuatu agar racun yang ada pada binatang tersebut yang mengenai tubuhnya itu hilang. Intinya dia mencari sesuatu untuk dijadikan sebagai obat. Makanya Sa'id bin Jubair mengatakan kepada Husain bin Abdurrahman, "Faman sonata, apa yang kau lakukan agar engkau tersengat binatang yang bisa tersebut?" Yang terus itu maka aku mengatakan irtaqaitu, ayo istaqaitu. Jadi irtaqaitu yang fi'il yang mengikuti wazan ifta'ala, ini juga bermakna istaqala. Istaqala jadi fi'il, apabila ada fi'il dia itu wazan ifta'ala, maka maknanya adalah istaqala. Karena disejelaskan oleh makna besar dalam kitab Tauhid ini, apa itu istaqaitu, aku meminta untuk diruqyah. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya lafaznya adalah istaqaitu, aku meminta penelitian. Tadi saya menjelaskan ini Imam dikaitkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi dalam lafaz Imam Muslim, ya Imran bin Husain mengatakan istarqaitu, saya meminta orang lain merukyahnya itu dengan Al-Quran. Dan rukyah ini ya termasuk dari pengobatan yang cukup ampuh ya untuk mengobati penyakit ain atau penyakit yang disebabkan karena sengatan binatangnya yang berbisa, yaitu dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang terkena tersebut. Dikarenakan di sini dijelaskan ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Al-Quran sifaan sebagai obat lil amrati al-ma'nawiyah, untuk penyakit-penyakit yang ma'nawiyah, yang ma'nawi berupa kesyirikan, menyebabkan kemaksiatan, dan juga Allah turunkan Al-Quran untuk penyakit-penyakit yang isyiah, ya seperti penyakit-penyakit yang mengenai badan kita. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shifa di sini, obat di sini untuk penyakit-penyakit yang bersifat ma'nawiyah, dari kesyirikan, kufuran, kenikmatan, kenifakan atau kemaksiatan, ataupun yang penyakit-penyakit yang menimpa jasad kita. Jadi bisa dijadikan sebagai obat. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan kepada Imran bin Husain, Husain bin Abdul Rahman, Sa'id bin Jubair mengatakan kepada Husain bin Abdul Rahman, "Fama hamalaka 'ala hadha?" Apa yang mendorongmu melakukan hal tersebut? Kenapa Anda meminta untuk dirukyah? Masalah apa sebabnya? Diberikan faedah di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Kanatul Mustafid, dan bahwasanya salaf, ulama salaf itu biasa meminta dalil atas apa yang dilakukan atau diucapkan oleh seseorang. Dan siapa yang dia berkata tentang suatu permasalahan atau dia melakukan suatu perbuatan, fa innahu yuslamu minhu ad-dalil 'ala jawazihi aw 'ala masluhiyatihi, maka dia diminta dalil atas bolehnya apa yang dia lakukan atau dia katakan, atau disyariatkannya apa yang dia lakukan atau dia katakan, baik dari Alkitab maupun dari As-Sunnah. Wa hadha adabus salaf, dan yang demikianlah merupakan adabnya para ulama salaf. Annahum la yuqdimuna 'ala syai'in illa bi dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ya tidaklah berani mendahului segala sesuatu, ya apapun itu bentuknya, baik dalam perkataan maupun perbuatan, illa bi dalil, kecuali dengan dalil dari Alkitab dan juga dari As-Sunnah. Kemudian qultu, maka Husain bin Abdul Rahman pun mengatakan, hadithun haddatsani Asy-Syafi'i, ya, yang mendorong saya melakukan seperti ini, yang mendorong saya untuk meminta rukyah kepada orang lain, sebuah hadith yang Asy-Syafi'i menyampaikan kepada diriku, yakni maknanya adalah kata dari nama Fa'an ini dalil atas apa yang aku lakukan. Sebuah hadis yang aku dapatkan dari Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i huwa Amir bin Syurahi al-Imam al-Jalil min a'immat tabi'in. Ini Asy-Syafi'i, ini Asy-Syafi'i, ini pun beliau termasuk dari seorang tabi'in. Qala, kemudian maka Sa'id bin Jubair mengatakan, ya, wa hadatsakum, apa yang dia sampaikan kepada kalian, apa yang disampaikan oleh Syafi'i kepada kalian, mana hadisnya? Qultu, maka aku mengatakan, ya, hadatsana an Buraida ibn Husain, bahwasanya Sa'di telah menyampaikan kepada kami Buraida ibn Husain. Buraida ibn Husain ini adalah termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tabi'in ini yaitu Asy-Sya'bi meriwayatkan hadis yang kita akan sebutkan ini dari sahabat yang mulia yaitu Buraidah bin Husain. Jadi Asy-Sya'bi ini adalah murid dari seorang sahabat yang mulia adalah Buraidah bin Husain. Kemudian Husain bin Abdurrahman mendapatkan hadis ini dari Asy-Sya'bi. Anahu sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ruqyata min ainin aw ummatin." La ruqyata, tidak ada ruqyah min ainin aw ummatin. Illa min ainin aw ummatin. Maksudnya adalah la ruqyata, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat dan yang lebih memberikan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala illa min ainin aw ummatin, kecuali untuk mengobati penyakit ain dan untuk mengobati penyakit yang disebabkan karena bisa binatang yang berbisa, sengatan binatang yang berbisa. Secara umum ruqyah sebagaimana disebutkan dan dijelaskan pada bab yang ke 8 bab majaa di ruqyah tamani. Jadi ruqyah itu adalah suatu bentuk pengobatan dengan membacakan ayat-ayat doa-doa kepada orang yang sakit. Jadi suatu bentuk pengobatan. Pengobatan umum untuk mengobati segala penyakit apa saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa dengan cara ruqyah. Kita masuk angin atau pusing ataupun yang semisalnya sakit perut. Ini bisa diobati dengan ruqyah. Seandainya mungkin kita tidak punya uang untuk beli obat, baik yang verbal ataupun yang kimia, maka ada cara pengobatan yang gratis yang kita pun bisa melakukannya, itu dengan cara kita meruqyah diri kita. Dan dengan membacakan ayat-ayat, kita pegang bagian tempat kita, badan kita yang sakit misalnya, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Atau kita bacakan di segelas air, surah Al-Fatihah atau misalnya, kemudian kita berdoa kepada Allah, kemudian kita minum. Kalau kita yakin dengan keyakinan yang kuat, maka insya Allah ruqyah tersebut yang kita lakukan akan memberikan pengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ruqyah ini dia lebih bermanfaat untuk mengobati penyakit ain dan umma. Inilah makna dari sabda Rasulullah, la ruqyata illa min ainin aw ummatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain atau umma, maksudnya tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat dan lebih memberikan pengaruh kecuali untuk mengobati penyakit ain dan umma. Makna dari al-ain dijelaskan di sini, al-ain adalah huwa isabatul ain bisababil hasad alladhi yakunu fi ba'dhin nas idza nadhara ila al-asya'i usibat sara'at nadratihi li anna nadrahu masmumun. Jadi ain adalah suatu penyakit dari pandangan mata seseorang yang diiringi dengan rasa hasad. Yang penyakit ain ini ya terkadang dimiliki oleh sebagian manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada sebagian manusia pada pandangannya ini mengandung ain. Ya kalau dia misalnya melihat sesuatu atau dia tidak sesuka dengan sesuatu atau dia pun memuji ya sesuatu, ya tanpa dia mengatakan masya Allah, kalau seandainya dia ditakdirkan memiliki penyakit ain, maka orang yang dia pandang, yang dia iringi dengan rasa kasar, atau mungkin orang yang dia puji, ya, akan ada rasa iri kepada orang yang dia puji tersebut dan dia punya ain, bisa mempengaruhi, mencelakakan orang yang dia puji atau yang dia pandang. Dan ain muhakkun, ya, dan ain ini adalah suatu perkara yang hak. Dan bisa dijelaskan di anda nafsu masmumun, jadi orang yang memiliki yang Allah takdirkan memiliki penyakit ain ini yang pandangannya beracun. Dan ini adalah termasuk dari keajaiban cinta Allah Subhanahu wa taala yang Allah menjadikan bagi sebagian orang memiliki penyakit yang seperti ini. Jika dia melihat seseorang atau hewan atau sesuatu yang bahkan bisa menyenangkan sesuatu yang tidak kita tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana soal sebetulnya di daerah Jenderal Rahman ada seorang anak yang luar biasa bentuknya, imunnya, yang punya ada seorang umahat yang mengujinya, tetapi ya, lupa membaca Masya Allah. Kemudian akhirnya anak ini panas media, sakit, jadi satu dokter, balasnya batuk turun. Ya, anak sang perempuan. Kemudian akhirnya dia ini kan dia datang ke pusat sakit yang sudah meninggal dunia, Allah Yesus Tuhan besar, yang besar-besar memperkirakan ini kemungkinan karena kenaan. Kemudian beliau rukyah kepada Allah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala panasnya turun. Ya. Jadi terkadang ayat itu pula yang menarik dari sebuah buku itu tidak harus diiringi dengan rasa hasad. Jadi terkadang orang kalau dia memiliki ayat dan kalau dia memuji seseorang atau sesuatu dan dia lupa membaca Masya Allah, ya kalau dia memang Allah tapi kalau memiliki penyakit ayat maka bisa mencelakakan orang yang dia puji. Harusnya kiranya pernah cerita doa di Madinah memiliki seorang teman, ketika seorang Amerika yang menyebutnya Masya Allah, yang luar biasa bagusnya, kemudian dipuji oleh Ustaz Kiranya. Kemudian teman ini langsung mengatakan, ya Kiranya pun Masya Allah, bagi Kiranya, katakan Masya Allah. Jadi Ustaz Kiranya memuji, tapi beliau lupa mengucapkan Masya Allah. Ya, kenapa aja kalau seandainya Ustaz Kiranya ini memiliki penyakit ayat, wajar apa? Bisa jadi kibatnya, jadi rontok ataupunnya, semisalnya. Jadi kita enggak tahu nih. Kita pun enggak tahu apakah kita ini memiliki ain atau tidak. Kita tidak tahu. Kalau di Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itulah dan kalau kita memuji seseorang memuainya, jangan lupa kita mengucapkan Masya Allah. Kemudian berkata Sa'id, فَأَحْسَنَ مَنِتَّهَ إِلَى مَسَّمْيَا. Alangkah bagusnya مَنِتَّهَ إِلَى مَسَّمْيَا. Orang yang dia melakukan suatu amanah sesuai apa yang dia dengar. Ya, maksudnya ada di sini Sa'id memuji Husain bin Abdul Rahman yang mengamalkan melakukan suatu perbuatan berdasarkan dari. Jadi beliau menggunakan dan memuji Husain dan menggunakan apa yang dilakukan oleh Husain bin Abdul Rahman dan bahwasanya amalan tersebut apa yang dia lakukan adalah suatu perkara yang boleh. Berdalil dengan hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan faedah oleh sesuatu konsep, hal ini menunjukkan sangat tingginya adab Sa'id bin Jubair terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala sampai kepada beliau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ya maka Sa'id bin Jubair memuji Husain bin Abdul Rahman dengan mengatakan fa'ahsana man intaha ila masamiyah. Apa bagusnya orang yang dia mengamalkan apa yang dia dengar berdasarkan dalil. Ya wa hadha huwa 'adabul ulama was-sahaba wat-tabi'in wa sa'ib 'ilmatul ulama. Demikianlah adabnya para ulama, para sahabat, para tabi'in. Ya, yang apabila datang jalan kepada mereka, maka mereka tunduk. Tidak seperti di sini jelaskan, tidak seperti sebagian orang-orang yang bodoh terkala sampai hadis kepada mereka yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang tidak sesuai dengan manhaj mereka, ya maka mereka mencela hadis tersebut, mengatakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang lemah, walau karena dari hadis bin Bukhari. Ya, walaupun hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini menurut mereka katanya, ya sanadnya sahih tapi maknanya dhaif. Sanadnya sih memang sahih dari perawi paling bersifat, tapi ini maknanya ini dhaif karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan akal mereka. Ya mereka buang jauh-jauh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dijelaskan oleh para ulama, kalau ada satu hadis yang syaratnya sahih, otomatis matanya pun sahih. Ya sebagian orang-orang yang bodoh yang tidak memahami hal tersebut, ya tak kala ada hadis yang sahih, akan tetapi menyelisih awal mereka, menyelisih akal-akal mereka dan bacaan mereka, maka mereka menghina hadis tersebut dan membuang jauh hadis tersebut. Walaupun hadis itu Bukhari atau beliau, walaupun hadis tersebut ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian saya mengatakan, walakin hajat sana Ibnu Abbas. Maknanya dari perkataan Said ini, bahwasanya Said bin Jubair memiliki dalil yang lain. Al-amal bihi, yang mengamalkan hadis tersebut yang berada pada Said bin Jubair ini, afdalu minal amali bi hadis Husain bin Abdurrahman, lebih baik daripada mengamalkan hadis yang dibawakan oleh Husain bin Abdurrahman. Walaupun wa in kana bi hadis Husain hasan, walaupun mengamalkan hadis Husain itu boleh-boleh saja bagus, akan tapi ada yang lebih bagus. Jadi Sa'id bin Jubair ini menjelaskan kepada Husain bin Abdurrahman, saya memiliki hadis yang mengamalkan hadis tersebut lebih baik dibandingkan hadis yang telah kau amalkan tersebut. Sebetulnya sama-sama baik, sama-sama baik. Boleh kita meminta rukyah, hukumnya boleh. Ya, meminta rukyah, hukumnya boleh. Tapi nanti dia tidak termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang bisa kita jelaskan, kenapa tidak dikecualikan ya orang-orang yang minta rukyah, walaupun secara hukum asalnya adalah boleh. Kenapa di sini Rasulullah ya memasukkan mereka, orang-orang yang minta rukyah, tidak termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di sini saya juga ingin membuatkan sebuah dalil yang lainnya, yang beramal dengan hadis tersebut lebih baik dibandingkan beramal dengan hadis Husain bin Abdurrahman. Beliau menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Said bin Jubair ini meriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, "Uridat alayya al-umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat yang terdahulu." Dari kalimat ini, dari sabda yang mulia ini, dijelaskan sesal kauzan, di dalamnya terdapat mukjizat dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala diperlihatkan kepada beliau umat-umat yang terdahulu. Wakila, dan ada ulama yang mengatakan kejadian ini tatkala Allah memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan umat-umat yang terdahulu, ini terjadi pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj, tatkala Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat-umat yang terdahulu. Fara'aitu an-nabiyya, Rasulullah bersabda, "Fara'aitu nabiyya wa ma'ahu farahtu." Aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya arahtu. Ma ma'ana arahtu? Arahtu hum al-jama'atu dunal ashraf. Ya, jama'at di bawah 10 orang. Ini arahtu. Arahtu adalah jama'at yang kumpulan orang-orang yang dia di bawah 10, jumlahnya enggak sampai 10. Saya melihat ada seorang nabi yang bersamanya ada jumlah yang di bawah 10, yang pengikutnya itu hanya yang kurang lebih ya intinya antara 3 atau sampai 7, di bawah dari 10. Dan di sini dikatakan yakni lam yasba'u min ummati illa dunal asra. Maknanya adalah tidak ada yang mengikuti nabi tersebut dari umatnya kecuali di bawah 10. Di bawah 10. Wa baqiyatul ummati kafaru bihi. Dan sisa dari umat nabi tersebut mengingkari nabi tersebut. Jadi Rasulullah melihat ada seorang nabi yang bersamanya arahtu, pengikutnya di bawah 10. Yang mengikuti nabi ini hanya di bawah 10. Berarti sisanya ingkar terhadap nabi tersebut. Wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulani. Dan saya pun melihat ada seorang nabi yang bersamanya seorang atau dua orang itu lebih sedikit lagi dari yang pertama. Jadi kaumnya yang mengikuti Nabi ini satu ataupun dua orang, sisanya berarti ingkar, tidak mau beriman kepada Nabi yang mulia tersebut. Wanaya walisa ma'amu ahadun. Bahkan saya melihat ada seorang Nabi yang sama sekali tidak memiliki seorang pengikut pun. Jadi ada Nabi yang semua kaumnya mendustakan Nabi tersebut. Tidak ada seorang pun yang mengikuti Nabi tersebut, walaupun seorang. Apakah dakwahnya salah? Tentu tidak. Nabi itu tatkala berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, metode yang dilakukan oleh Nabi tersebut atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah takdirkan ya kaumnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis yang mulia ini diberikan faedah oleh Syaikhul Fauzan, fa hadza fihi dalilun ala annahu la yahtaju bil kathra. Ini dalil tidak bolehnya seseorang menjadikan banyaknya pengikut sebagai ukuran kebenaran. Tidak boleh. Dan pertanyaan kita dapatkan dari sebagian manusia, sebagian ustaz misalnya pun yang lainnya. Ya, kalau kita ada yang mengatakan kalau kita ingin mengukur amalan tersebut benar atau tidak, lihat saja. Kalau banyak yang mengamalkan berarti benar. Kalau sedikit berarti salah amalan tersebut. Contoh misalnya, bisa tahlilan saja misalnya. Ada orang yang menyalahkan, kita lihat. Kalau banyak di sekeliling kita ini yang melakukan tahlilan, menunjukkan tahlilan itu adalah memberikan di hari kematian seseorang adalah dibenarkan karena banyaknya pengikut. Maka tidak bisa kita berdalil seperti itu. Apabila ada suatu daerah yang mayoritas di situ adalah pelacur, sedikit yang tidak mengaku kita membenarkan, berarti karena banyaknya yang lebih banyak orang yang mengaku dibandingkan tidak, kan tidak seperti itu. Jadi ukuran kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya sang pengikut. Sehingga wa inna ma yahtaju liman kana 'ala al-haq wa ma ba'da dalil. Tapi kebenaran itu kita lihat ya, orang tersebut berada di atas kebenaran atau tidak, di atas dalil atau tidak, walaupun mereka sedikit ya, walaupun dia bahkan mungkin satu orang. Kalau dia berada di atas kebenaran dan berada di atas dalil yang sahih ya, maka dia adalah dalil, maka dia memang benar-benar berada di atas kebenaran. Walaukan saksun wahidan pamangkan ala haq wa ma'amu dalilun minal kitabi wa sunnah wa sunnah di Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya, barang siapa yang dia berada di atas kebenaran dan bersamanya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, walaupun dia seorang diri, fahadha huwa alladhi yukhadhu biqawlihi. Maka orang yang seperti itulah yang kita ambil perkataannya, yang kita contoh. Amma man khalafa dalil fala ikrabihi hatta wa mutana jata. Ada pun orang yang menyelisih dalil maka para ikrab bukan patokan. Ya walaupun mereka orang ini jumlahnya banyak. Jadi dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang nabi yang memiliki beberapa pengikut bahkan tidak, ini menunjukkan bahwasanya ukuran kebenaran tidak bisa dilihat dari banyak atau sedikitnya sang pengikut. Tidak, banyak atau sedikit sama saja tidak dilihat. Tapi dilihat yang orang tersebut berada di atas kebenaran atau tidak berdasarkan dalil atau tidak. Kalau dia yang dia lakukan berdasarkan dalil yang sah dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah yang pemahaman yang benar, walaupun dia seorang diri maka berarti dia berada di atas kebenaran. Ya, kalau seandainya ukuran kebanyaknya orang itu adalah ukuran kebenaran, ya maka yang banyak sekali kita dapatkan di dalam ayat-ayat yang mulia para nabi itu pengikutnya sangatlah sedikit. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam yang mana Allah Taala berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah ada yang dia beriman bersama dan tidaklah ya beriman kepada beliau illa qalil kecuali sedikit. Misalnya kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Terutama yang memang kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukanlah patokan ukuran suatu kebenaran. Bahkan dalam sebuah ayat yang mulia, Allah menegaskan barang siapa yang dia mengikuti, mentaati kebanyakan dari manusia, maka kebanyakan manusia tersebut akan menyesatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Dan siapa yang mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, misalnya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idh rufi'a as-sama'u 'azima." Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sebuah perahu yang sangat besar. "Fadzanantu annahu ummati." Maka aku pun mengira bahwasanya mereka adalah umatku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kelompok pengikut umat yang sangat besar, dan beliau menyangka bahwasanya umat tersebut adalah umatnya, dikarenakan memang beliau adalah seorang nabi yang paling banyak pengikutnya. "Pergi nanti," maka dikatakanlah kepadaku, "Hada Musa wa kaumuhu." Ini adalah Musa dan kaumnya. Hal ini menunjukkan akan keutamaan Nabi Musa alaihissalam, yang mana beliau termasuk dari seorang rasul yang banyak pengikutnya setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Pada waktu faidah sawar ma'adim fakina min hadihi ummatuka." Maka aku pun melihat pada sisi yang lainnya, maka aku melihat kelompok yang lebih besar, kemudian dikatakan kepadaku, "Ini baru umatmu." Menunjukkan bahwasanya umat yang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktsaru bikathirin min ummati Musa alaihi salam, lebih banyak daripada umatnya Musa alaihi salam. "Wa ba'ahu 70 alfan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wa la 'adabin." Dan bersama mereka ada 70,000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. "Alif la yu'adzabuna wa la yuhasabuna karamatan lahum." Itu mereka tidak diadab dan tidak dihisab sebagai bentuk memuliakan kemuliaan bagi mereka, sebagai bentuk memuliakan mereka. Dijelaskan oleh seseorang yang berzaini dalam kitab yang kolumfir, "Wa tahiru annahu la fi duhurihim wa la ba'da qiyamis sa'ah." Dan zahir dari hadis ini, mereka tidak diadab baik di kuburan mereka dan juga tidak setelah terjadinya hari kiamat. 70,000 dari umatnya Rasulullah, mereka tidak akan diadab baik di kuburan-kuburan mereka ataupun nanti setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur. Adapun sisanya minal khalai, dari makhluk-makhluk, dalam artian baik itu umatnya Rasulullah, sisa dari 70,000 ataupun umat-umat yang lainnya, tuhasabu, mereka bisa mereka bisa minum yuhasabu hisaban yasiran, yang mereka ada yang dihisab dengan penghisaban yang mudah, yang cepat. Tapi yang mereka ada yang dihisab dengan penghisaban yang sangat berat, yang sangat sulit, yang mereka yang berbantah-bantah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa minhum man yunaqisu hisab." Jadi di antara mereka ini berbantah di dalam penghisaban mereka. Kemudian terkait dengan non muslim terangkat ini sama ini waktu ulama berkubal para ulama berselisih tentang orang-orang kubal hal hasabuna au yaquluna nar biduni hisab. Apakah mereka orang-orang itu dihisab terlebih dahulu, diperhitungkan amal-amal mereka antara kebaikan dengan keburukan, atau mereka masuk neraka tanpa hisab? Dan yang ditegaskan oleh Israil bin Taimiyah sebagaimana dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang bahwasanya mereka itu yukiruna yukaruna bi'amalihim faqat, yang hanya mengakui, menetapkan amalan-amalan mereka dari amalan-amalan kekufuran. Allah menetapkan atas apa-apa yang mereka lakukan dari kesyirikan, dari kekufuran, dan mereka mengakui apa yang mereka lakukan dari kekufuran dan kesyirikan. Yang wala yuhasabuna muhasabata man yuwazinu baina hasanatihi wa sayiatihi. Jadi mereka tidak dihisab, yang seperti orang yang dihisab dengan dua buah daun timbangan, tidak, antara kebaikan dengan keburukan. Yang mereka hanya mengakui apa yang mereka lakukan. Allah menetapkan atas apa yang mereka lakukan dan mereka mengakuinya. Itu saja, tidak dihisab antara kebaikan dan keburukan. Kenapa? Li'anaulah hasanah setahun. Karena mereka tidak memiliki kebaikan. Yang mereka orang-orang kufar tidaklah memiliki kebaikan. Mereka yang hanya Allah tegaskan terhadap kufuran yang mereka lakukan, kemudian mereka diperintahkan menuju neraka. Dan seandainya mereka memiliki kebaikan-kebaikan di dunia, fa innahum yujazuna biha fid dunya. Maka kebaikan yang mereka lakukan di dunia, Allah balas mereka di dunia. Allah segerakan kebaikan-kebaikan mereka. Karena Allah tentunya tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Dia dari orang-orang kufar atau non-muslim, ya, yang mereka melakukan kebaikan-kebaikan, Allah tidak berbuat zalim. Allah balas kebaikan mereka. Allah segerakan di dunia. Amman akhirat walaysa lahum thawabun wala hasanat. Padahal di akhirat mereka tidak memiliki pahala dan juga tidak memiliki kebaikan. Tsumma nafadha fala manzil manzila. Kemudian Rasulullah pun bangkit dan masuk ke dalam rumahnya tanpa menjelaskan siapa mereka. 70 ribu dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan adab, siapakah mereka? Fakohlun nasufi budaya, maka para sahabat pun berbincang-bincang yang tentang siapa mereka. Para sahabat yang mereka membahas tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah menunjukkan semangatnya para sahabat akan kebaikan dan semangatnya mereka tentang perkara akhirat. Mereka tidak begitu memikirkan perkara dunia. Yang mereka pikirkan adalah negeri akhirat. Beda dengan ahli dunia, ya, yang mereka diperbincangkan dalam obrolan mereka sehari-hari terkait masalah dunia, iman, terkait masalah perdagangan, atau bahkan mungkin terkait dengan makanan atau dunia yang semisalnya. Ya. Pokoknya waktu, maka sebagian dari mereka, dari para sahabat, ya, yang mengatakan menebak-nebak, para alaikumul ladina sahibu Rasulullah SAW. Oh, mungkin barangkali mereka itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Yang berbicara di sini adalah para sahabat. Kenapa tidak mereka mengatakan, oh mungkin itu kita mungkin. Nah, siapakah sahabat yang dimaksud oleh sahabat di sini? Yaitu sahabat Muhajirin dan Ansar yang awal-awal memeluk Islam, yang mereka memiliki keutamaan yang sangat besar, dan tidak ada seorang pun yang menyamai keutamaan mereka. Ya, karena mereka manusia yang mendahului keislaman orang-orang yang lainnya. Mereka menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berjihad, di dalam mendakwahkan Islam. Pada saat umat Islam pada saat itu masih kecil, dia belum besar, sehingga mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Sehingga para sahabat yang lain yang memperkirakan mungkin mereka para muhajir dan ansar yang mereka awal-awal masuk Islam, mereka awal-awal yang masuk ke dalam Islam yang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan akan keutamaan para sahabat secara umum. Waqala ba'dhum, dan sebagian mereka ada yang mengatakan para alamul ladina ulidu fil Islam, barangkali mereka adalah anak-anak yang dilahirkan dalam kerajaan Islam. Falam yusrikuna billahi syai'an, falam yusrikuna billahi syai'an, dan mereka sama sekali tidak melakukan kesyirikan kepada Allah syai'an. Walam yusrikuna billahi syai'an, dan mereka sama sekali tidak melakukan kesyirikan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini maksudnya mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari anak-anak kaum muslimin, yang mereka tetap berada dalam fitrah yang sahihah, dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, walam yusriku billahi syai'an, dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Dijelaskan oleh Rasulullah Fauzan di sini ada beberapa faedah dari perkiraan para sahabat yang memperkirakan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang yang terlahir dalam keadaan Islam dan tidak melakukan kesyirikan. Hal ini menunjukkan keutamaan man salima minasyirki, orang yang selamat dari kesyirikan. Ya, karena para sahabat memperkirakan mungkin orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang Islam yang tidak melakukan kesyirikan. Dan bahasa memperkirakan orang seperti itulah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan dari hadis ini pun memberikan kita faedah, tak pernah kita memiliki seorang anak, hendaklah kita benar-benar menjaga anak kita tetap berada di atas fitrah yang sahihah. Kita tarbiyah mereka di atas Islam, di atas tauhid, dan di atas akidah yang sahihah. Dan karena kebanyakan manusia sekarang ini, kata beliau, yang tidak memperhatikan masalah akidah, tidak memperhatikan masalah kesyirikan, yang mereka utamakan dari pendidikan anak mereka terkait dengan dunia, biar anaknya jadi dokter atau insinyur ataupun yang semisalnya, sama sekali tidak memperhatikan pendidikan anaknya terkait dengan Islamnya dia, yang termasuk dari itu tidak mendidiknya di atas akidah yang sahihah, memperkenalkan mereka dari tauhid kesyirikan. Dan hadis ini pun menunjukkan akan bahayanya syirik. Yang banyak insan itu menjelaskan, sesungguhnya manusia kalau kuli dari Islam, seandainya dia dilahirkan dalam keadaan Islam, memang terlahir dari kedua orang tua yang Islam, fa inna hadza la yakfi, maka ini tidak cukup. Dia harus bagi dia untuk selamat dari kesyirikan. Dan tidaklah mungkin seseorang dapat selamat dari kesyirikan illa arafahu wa arafa turuqahu, dan kecuali dia mengetahui hakikat dari kesyirikan dan mengetahui jalan-jalan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Karena orang kalau tidak mengetahui hakikat dari kesyirikan dan jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Insyaallah bagaimana yang nanti kita akan jelaskan pada bab yang keempat, al-khawfu minasyirki. Kemudian yang tsumma kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu, kemudian Rasulullah pun keluar menemui mereka fa akhbaruhu, kemudian para sahabat pun mengabarkan kepada Rasulullah tentang apa yang mereka perbincangkan. Jadi para sahabat mengatakannya kepada Rasulullah, menyerahkan ilmunya kepada Rasulullah, mendengar apa yang mereka perkirakan tersebut. Dalam hadis saja mulia ini pun, yang di sini sekolah Fauzi yang menjelaskan, disyariatkannya bagi kita untuk bahas, membahas permasalahan yang terkait dengan ilmu, membahas hakikat dari sabda Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan manfaat bagi kita. Yang kita bahas adalah terkait dengan ilmu. Kemudian Rasulullah pun menjelaskan kepada mereka, waqala, ya, Rasulullah bersabda, umatku yang mereka termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang jumlahnya hanya 70 ribu orang, ya, tentu ini jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah umat Islam dari zaman Rasulullah sampai nanti akhir zaman. Yang jumlah umat Islamnya sekarang seluruh dunia mungkin bisa sampai 1 miliaran. Ini di zaman sekarang. Bagaimana dengan zaman yang dahulu atau zaman yang akan datang? Yang perbandingannya berapa persen? Ya, menunjukkan sangat sedikit. Ya, karena memang sangat sulit untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Beliau mengatakan, "Kumul ladzina la yastarquna, yakni la yastarquna min baitihim al-qiyam." Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta kepada orang lain untuk merukyah mereka. Jadi orang ini tidak meminta kepada orang lain untuk merukyah dirinya. Rukyah secara zatnya hukumnya adalah mubah. Dirukyah mubah, minta rukyah juga mubah. Tapi orang yang mentafik tauhid ini, yang dengannya dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, di antara sifatnya adalah orang-orang yang tidak mau meminta rukyah. Di mana? Dijelaskan oleh Syaikh ini yang dalam kitab yang kolom itu, kenapa? Kenapa mereka ini tidak mau meminta rukyah? Ada 3 alasan. 5 ini di antaranya pertama, liquwwati i'timadihi 'ala Allah Ta'ala. Karena kuatnya bersandarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatnya bersandar yang mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak mau merukyah. Kalau merukyah itu sendiri lapar sedikit, tidak mengapa. Meminta juga tidak mengapa. Tapi kalau kita bisa merukyah diri kita sendiri, kenapa harus meminta? Kalau kita merukyah diri kita sendiri, tidak masalah. Ya, bisa ada kemungkinan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apa ada orang yang merukyah kita tanpa kita meminta, maka boleh, tidak masalah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah dirukyah oleh malaikat Jibril oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang tatkala beliau sakit menunjukkan bahwasanya dirukyah atau merukyah diri sendiri ini tidak termasuk dari orang-orang yang dinafikan tidak masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang dinafikan di sini yang ditiadakan adalah meminta rukyah. Kemudian yang kedua, izzati nufusihim anil tadalluli li ghairillahi li anna su'al. Karena izzatnya di diri mereka, mulianya di diri mereka dari merendahkan diri kepada selain Allah. Dikarenakan yang namanya as-su'al, meminta itu mesti ada unsur perendahan diri. Oleh karena itulah, nanti di bab kitab Tauhid kita membahas bab yang dengan judul Rasyimah bin Abdullahab, La yuraddu man sa'ala billah, tidak boleh menolak orang yang meminta dengan nama Allah. Ya, dijelaskan oleh seseorang yang tatkala menjelaskan bab tersebut, beliau menjelaskan hukum minta-minta. Hukum minta-minta itu kepada orang lain tanpa ada hajat, ada 2 kemungkinan. Imam makruh, imam haram. Yang makruh jika seseorang minta-minta tidak terkait dengan harta, terkait dengan tenaga, jasa, ataupun yang semisalnya, maka hukumnya makruh. Tapi kalau dia meminta-minta terkait dengan harta, maka hukumnya haram. Dan insyaAllah kita akan jelaskan pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, dikarenakan di dalam meminta-minta itu ada unsur ta'aluk kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandarnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian yang terjadi, biasanya banyak orang yang dia tatkala meminta rukyah, imbah dia bersandar kepada rukyah, iman dia bersandarnya kepada orang yang meruqyah. Dan orang yang sempurna tauhidnya menentang tauhid, maka dia tidak ada sedikitpun usul berpalingnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa Taala, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Ya, tingkatan orang yang mentahkik tauhid itu ada dua, ada yang wajib, ada yang mustahab. Dan yang mustahab ini sama sekali artinya tidak ada usul berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Bukti dia tunjukkan kepada Allah. Bahkan orang tersebut meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa, takut ada apa-apanya. Meminta dia boleh, tidak mengapa. Tapi karena di dalamnya dikhawatirkan ada unsur apa, perendahan diri kepada selain Allah, maka mereka jauhi. Ini min warad dan min tamam min tuhid. Dan ini diantara kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang yang dia tidaklah meminta-minta kepada orang lain. Oleh karena itu dan diantara baiat janji setia Rasulullah SAW, janji setianya para sahabat kepada Rasulullah SAW, diantara isi baiatnya Rasulullah melarang mereka meminta-minta kepada manusia sedikit pun tak boleh. Oleh karena itu dijelaskan di sini, ya, salah seorang diantara mereka apabila kontak mereka jatuh dan dia berada di atas kendaraannya, yang dia tidak mengatakan kepada teman yang di bawah, nah ini orang ambilkan, orang ambilkan tongkat saya, tidak. Ya, para sahabat yang mereka kalau jatuh tongkatnya tidak mengatakan orang ambilkan, tapi turun ambil sendiri. Ya, kenapa? Yuriduna al-istina an-nas, mereka menginginkan yang tidak memiliki rasa butuh kepada manusia, mereka hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, walanya tauhuna, ai la yasluquna min ghairihim ayaqiyahum minnar min ajli al-ilaj. Mereka tidak meminta kepada orang lain untuk mengkai, mengobati dengan besi panas untuk tujuan pengobatan. Wal kai binnar naumun min anwa'idik. Jadi kai, pengobatan kai dengan api atau dengan besi panas ini salah satu jenis pengobatan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asyifa'u ikarat. Ya, pengobatan itu ada tiga. Syarbatu atau syarbatu asin, itu minuman. Osyarbatu bijam atau sayatan apa? Sayatan sidir atau penyakit misalnya. Sayatan pisau. Itu pakukan atau kayatin binar atau kayatin binar atau dengan kay dengan api. Wafi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, wa ana akrahu al kay, dan aku membenci pengobatan dengan cara kay. Jadi kay ini hukum asalnya adalah makruh, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zatnya. Al-kai ini hukumnya makruh karena di dalamnya ada unsur takdir, ya, penyiksaan dengan api. Dan secara hukum adalah dia makruh. Tapi indah saja jika memang ada hajat yang mengobati dengan bentuk kai, maka seperti ini hukumnya ubah. Indah saja kalau memang benar-benar berhajat, benar-benar kita berhajat untuk pengobatan dengan jenis kai. Tapi secara adanya, ya, kayak ini hukumnya adalah makruh. Dan biasanya dijelaskan, biasanya kayak ini suatu bentuk pengobatan yang digunakan oleh orang-orang Arab dan dia jalan dahulu sebagai bentuk pengobatan yang terakhir, ya. Jadi apabila pakai obat-obat yang lainnya mereka tidak sembuh, tidak terobati, maka mereka pakai cara yang terakhir, yaitu dengan kayak. Dan biasanya, tak kalau mereka mengobati penyakit mereka dengan kai, biasanya kai tersebut benar-benar memberikan pengaruh. Ya, sehingga mereka meyakini pengobatan dengan kai, ya, hidup-hidup taruh jaiman, selalu memberikan pengaruh. Sehingga hati mereka dapat tak aduk bergantung kepada pengobatan tersebut. Berarti ada unsur ketergantungan kepada selain Allah SWT wa ta'ala. Oleh karena itulah orang yang kayak ini, ya, termasuk dari orang-orang yang tidak masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa ada apa-apa, ketergantungan manusia kepada pengobatan kain. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyaruna, dan mereka tidak tertatoyo, menganggap sial, burung ataupun yang semisalnya. Ya, kemudian orang yang tertatoyo ini biasanya apa? Yang kembali atau menggagalkan apa yang telah dia ingin lakukan. Inilah hakikat dari tertatoyo. Setelah dia ingin melakukan sesuatu, kemudian menimpa sesuatu, nah, kemudian nanti pas suatu kejadian ingin terjangkau, misalnya menabrak seekor kucing kita, wah nanti bakalan sial, akhirnya dia balik dan jadi ke Jakarta. Maka inilah hakikat dari tatoyo. Sebagaimana sabda Rasulullah, inna ma'tiya ma'amdota awrat dana. Sebenarnya tatoyo itu adalah sesuatu yang membuat kamu lagi darinya, dan sesuatu yang menyebabkan kamu menggagalkan hajatmu. Itulah hakikat dari tatoyo. Masalah tatoyo insyaAllah yang akan kita bahas pada tempatnya. Wa ala rabbihi yatawakkalun, sifat yang keempat, dan hanya kepada Rabb-nya lah mereka bertawakkul. Bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala wa hiya jami'atu sifatis sabiqah, yang mana bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah mengumpulkan sifat-sifat yang sebelumnya. Orang yang tidak meminta rukyah karena besarnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia tidak meminta kain karena besarnya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang tidak bertakwil karena besarnya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang bertakwil itu, ya, dia memutuskan tawakalnya kepada selain Allah dan bertawakal kepada, dia memutuskan tawakalnya kepada Allah dan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syaikhul Fauzan, begitu pula juga oleh Syaikhul Sini. Ya, bahwasanya sifat-sifat, empat sifat atau tiga sifat yang disebutkan di sini, tidak meminta rukyah, tidak meminta untuk dikai, laisal maqsulu minha anna alladziina taqaqqu tuqit la yubashiruna asbab aw la yatadawa. Ya, bukan berarti orang yang mentaati tauhid itu tidak mengambil sebab atau tidak mau berobat. Yang sebagaimana sebagian dari para ulama, orang-orang yang bodoh, yang mengatakan, mereka mengatakan putru kata jawab tawakkul kepada Allah, tinggalkanlah berobat sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hada qala jami'u salah. Jadi orang yang mengatakan ini bukannya tidak mau mengambil sebab atau dia berobat, tidak. Karena mengambil sebab adalah bagian dari tawakkul, bagian dari tawakal. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pun berobat tatkala sakit dan memerintahkan kepada umatnya untuk berobat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, tadau ibadallah wala tadau bi haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram. Dan juga Rasul bersabda, ma anzalallahu da'an illa wa anzalallahu shifa'un illa anzalallahu shifa' alimahu man alimah wa jahula man jahula. Dan tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah pun menurunkan obatnya, mengetahui orang yang mengetahuinya, dan tidak terbodoh orang yang dia memang tidak mengetahuinya. Jadi hadis yang mulia ini tidaklah menunjukkan orang yang mengatakan itu tidak mengambil sebab secara mutlak. Yang mereka juga mengambil sebab. Yang mereka pun meminta untuk berobat. Tapi terus dengan tiga hal ini, ya, mereka menjauhinya dikarenakan memang kebanyakan manusia menyandarkan hatinya kepada tiga perkara ini, kepada apa namanya rukyah, imam pada rukyahnya atau kepada sama rukyahnya. Dan juga dia bersandarnya kepada kai dan juga tatoi. Kalau tatoi jelas, ya, di dalamnya ada unsur kesyirikan. Kalau meminta rukyah hukumnya mubah, mengkai hukumnya haram, yang mengkai hukumnya apa makruh, ada pun tatoi jelas hukumnya termasuk dari kesyirikan. Ya. Kemudian pokok mengkasa bin Ibsan. Kemudian berdirilah Ukasa bin Ikhwan yang termasuk dari orang-orang sahabat yang awal-awal masuk dalam Islam, yang beliau bukan mengikuti peperangan Badar, perang Badar, dan selain dari peperangan Badar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau hidup setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau terbunuh yang terkala mengikuti peperangan bersama peperangan memerangi orang-orang yang kita. Pakola dia mengatakan, ya Rasulullah, kudu'ullah ayat ja'alani minggu. Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar saya termasuk dari mereka. Yang dijelaskan saya soal Fauzan, ini menunjukkan disyariatkannya meminta doa kepada orang yang salih yang masih hidup. Yang diboleh, termasuk dari tawasul yang dibolehkan. Dikarenakan sahabat yang mulia ini meminta doa, didoakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menetapkannya wa qarru ala dzalik, dan tidak melarangnya. Menunjukkan hal tersebut adalah boleh. Bertawasul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Rasulullah bersabda mengatakan kepada Uqasyah ini, anta minhu. Ya Rasulullah mengatakan kepada Uqasyah bahwasanya Uqasyah termasuk dari 70 ribu dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan benarlah apa yang telah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini, kita dulu dalam keadaan syahid di dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun menunjukkan akan dalil nubuwahnya yang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuma qala ibnu, kemudian berdiri kakak yang lainnya mengatakan Allah ya jalan diminggu doakan ini yang Rasulullah ya doakanlah kepada Allah agar aku termasuk dari keluarga mereka. Maka Rasulullah mengatakan salah wa kabira Uqasyah, kamu telah didalami oleh Uqasyah. Kenapa Rasulullah mengatakan perkataan seperti ini? Ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan bahwasanya orang yang meminta yang kedua ini adalah orang munafik, sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan seperti ini untuk menutup pintu-pintu ya bagi orang-orang yang selanjutnya yang meminta. Dikhawatirkan kalau seandainya pas ada yang meminta kok tidak termasuk, dan Rasulullah mengatakan oh kapan kalau aku tidak, misalnya kalau yang pertama yang kedua ini anggaplah dia termasuk misalnya, ya Rasulullah saya doakan kayak kelasnya dong, ya kamu juga. Kemudian begini lagi, ya Rasulullah saya doakan juga dong, oh iya kamu juga. Nanti yang keempat, kalau saya Rasulullah saya juga, kalau kamu katanya juga ya. Tentu menutup, itu dia yang seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan salah wakabihah bukan syah ya. Dan inilah yang menurut saya soleh Muhammad S.A.W. yang lebih mendekati kebenaran ya. Dan jadi pun kita dapat lihat dari adab yang sangat baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala menolak sesuatu tapi tidak membuat orang yang ditolak tersebut merasa minder. Tatkala menolak sesuatu tapi tidak membuat manusia orang yang tersebut masih minder. Seandainya orang yang kedua ini tidak termasuk, ya kemudian Rasulullah mengatakan oh maaf kamu tidak termasuk, tentunya dia akan merasa apa? Kecewa. Tapi tatkala dia harus mengatakan sebab dia Uqasya, kamu telah didoakan oleh Uqasya, maka tidak ada rasa kekecewaan pada orang-orang tersebut. Paling penuh ya pada waktu saya berbuat Uqasya, oh nanti kalau ada suatu kebaikan saya yang berbuat dahulu ya. Nah, ini ada beberapa kaidah yang akan kita ambil dari sini. Ini yang pertama adalah bolehnya kita merukyah dengan sebab karena air atau kumah atau punya misalnya berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Jina Abdurrahman dari Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaidah kedua menunjukkan keutamaan Musa Alaihissalam dan umatnya yang beriman kepada beliau. Kemudian kaidah ketiga adalah semangatnya para sahabat yang terkait masalah ilmu, membicarakan masalah ilmu. Kemudian faedah yang keempat dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya makhluknya meminta-minta kepada manusia. Paling dalamnya ada unsur perendahan kepada manusia. Dan orang yang dia merasa cukup dari manusia, tidak berterima manusia, menggunakan kesempurnaan Tuhan terhadap pada dirinya. Kemudian faedah yang benar dari surat ayat 5 dari akan nubuahnya dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faedah yang benar menunjukkan akan bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan para sahabatnya. Ya, tatkala dia menolak sesuatu tidak sampai menyakiti orang yang ditolak. Nah, baru sahaja dengan dia usah berada. Tentang saat ini beliau belum bisa mengusiap dosa. Ya. Biasa siap dosa itu kata kajian kata beliau ada orang yang membacakan. Ya, tapi orang yang pertama ini katanya bacanya kurang benar, nafsunya enggak biasa. Tapi tetap dijamin oleh siap dosa sampai dia tiap kali baca. Ya, kemudian disimpulkan, kemudian dia panggil orang yang lainnya sebelum digantikan. Antum bagian. Ya, kalau cukup segitu saja mungkin orang yang pertama ini merasa apa? Merasa betul, apa sih diganti? Ternyata yang kedua ini dia sudah lebih baca sampai tiga kali, setelah itu antum stop, antum mundur, yang lainnya gantian. Dan terus seperti itu. Apa tujuannya siap proses agar yang pertama tadi itu tidak merasa, oh saya diganti, oh ternyata memang gantian. Padahal saya berusaha mengganti orang pertama karena memang bacaannya jelek. Ya, ini diantara contoh yang dicontohkan oleh kurang lebih. Ini yang bisa kita sampaikan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk pada bab yang keempat, yaitu bab al-qofu min as-sitti, bab wajibnya seorang yang mengalami COVID untuk takut dari kesyirikan. Ini yang bisa kita sampaikan. Tertutup dengan bab menulis para orang yang menikah. Syabat lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.